ambilkan gelas, ambilkan gelas, ambilkan gelas. Jangan biarkan aku menunggu di malam dingin bersama kamu. Jadi tolong ambilkan gelas, ambilkan gelas, ambilkan gelas, ambilkan gelas. Ambilkan gelas deh, ambilkan gelas, ambilkan gelas deh, ambilkan gelas. Datang telur pulang ke warna kuning, keser-keser untuk ku yang melukis setelah dan ku lagunya wetong, kanggu papalang sapu pojok. ambilkan gelas, hey, ambilkan gelas, ambilkan gelas, hey, ambilkan gelas, ambilkan gelas, hey, ambilkan gelas, ambilkan gelas, hey, ambilkan gelas, hey. Terima kasih Yogyakarta.